بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah kesekian kalinya memudahkan kita barakallahu fikum dengan beberapa kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita Kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Madisi rahimahullah dengan ta'liqat dengan ta'liq Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafarallah. Baik, kita masuk pada pembahasan faslun fi sam'iyat, pasal tentang sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Taib kita baca. Qala al-imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wa yajibu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib mengimani dengan segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi naqlu anhu, dan telah sahih penukilan dari beliau sallallahu alaihi wasallam fima syahidnahu aw ghaba anna, pada perkara-perkara yang kita bisa menyaksikannya secara langsung aw ghaba anna, atau perkara yang tersembunyi, perkara yang gaib. Kalau itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu benar-benar dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wajib untuk mengimaninya. Na'lamu annahu haqqun wa shidqun, dan kita mengetahui bahwasannya segala sesuatu tadi yang dikhabarkan oleh Nabi atau telah sahih penukilan dari beliau itu adalah hak, wasidukun, dan kebenaran. Kebenaran dan kejujuran, bukan dusta, bukan kebatilan. Sawa'un fi dzalika ma aqalnahu wa jahilnah, sama saja perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah perkara-perkara yang bisa dicerna akal kita. Perkara-perkara yang masuk akal menurut kita. Wajahilna, atau perkara itu kita tidak mengetahui. Akal tidak bisa menjangkaunya. Karena akal itu tugasnya apa? Tugasnya adalah tafakkur. Iya. Ta'akul, berusaha memikirkan ayat-ayat Allah, dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menghukumi. Tugasnya apa? Tafakkur dan tadabbur, dan mentadabburi, meresapi dari nas-nas dalil tersebut, bukan sebagai hukum. Ya. Walam natali ala haqiqati ma'nahu, dan kita tidak mengetahui hakikat maknanya. Ya. Apa di antara perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah kebenaran, apakah kita bisa mencerna dengan akal kita ataukah tidak, dan kita tidak mengetahui hakikatnya? Mithlu hadith al-Isra'i wal-Mi'raj, semisal hadith tentang al-Isra' wal-Mi'raj. Wa kana yaqadhatan, dan peristiwa al-Isra' wal-Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ketika itu dalam kondisi sadar. La manaman, bukan ketika dalam kondisi tidur. Ya, ini untuk membantah mereka yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dengan ruhnya saja, tidak dengan badannya. Ya. Ketika tidur ruhnya saja. Ya. Tapi pendapat yang sahih adalah beliau ketika Isra Mi'raj dalam kondisi sadar, dengan badan dan dengan ruhnya. Kenapa dengan kondisi sadar tidak ketika tidur? Fa inna Quraisyan angkarathu wa akbarathu. Dikarenakan orang-orang Quraisy mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Wah, enggak mungkin. Masa dalam semalam dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ya. Wakbarathu, dan menganggap peristiwa yang sangat besar, suatu yang aneh. Walam takun tungkirul manamat, dan mereka orang-orang kufar Quraisy tidak pernah mengingkari mimpi-mimpi manamat, orang mimpi terbang, orang mimpi melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Lumrah mereka biasa, oh, mimpi, yeah, suatu yang enggak nyata. Yeah. Mereka tidak mengingkarinya. Tapi peristiwa yang dibahas dalam As-Sam'iyat adalah peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faslun fis-Sam'iyat, pasal tentang As-Sam'iyat. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, as-sam'iyatu kullu ma thabata bis-sam'i ay bitariqi syar'i. Sam'iyat adalah segala sesuatu yang ditetapkan bis-sam'i, dengan pendengaran. Maksudnya apa? Dengan jalan syariat. Ya, kita mungkin pernah mendengar dalilu sam'i, dalilu nakli, dalilu sam'i, yaitu dalil yang bisa didengar dari Alkitab dan As-Sunnah. Dalilu nakli, dalil yang dinukil, ya, dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya, yang satu lagi dalilul akli, dalil dari akal. Ya. Maka as-sam' di sini adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan syariat. Walam yakun lil akli fiha madkhalun, dan tidak ada tempat masuk padanya, ya, bagi akal seseorang. Akal seseorang tidak ada tempat masuk, ya, untuk bisa masuk dalam perkara tersebut, perkara sam'iyat. Baik perkara itu bisa dicerna oleh akal ataukah tidak, yang pasti adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahih, maka dibenarkan. Ya, apakah akal itu menjangkau ataupun tidak? Ya. Karena akal tugasnya apa tadi? Tafakkur dan tadabbur. Memikirkan dalil-dalil tadi dan mentadaburi, bukan untuk menghukumi. Iya. Wa kullu ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min akhbarin fahiya haqqun yajibu tasdiquhu. Dan segala sesuatu yang telah tetap, yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa berita-berita, fahiya haqqun yajibu tasdiquhu, maka berita-berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, wajib untuk membenarkannya. Wajib untuk mengimaninya. Ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Di antaranya apa? Tasdiqu fi ma akhbar. Membenarkan apa yang beliau beritakan. Sawa'un syahadnahu bihawasina. Sama saja berita-berita tersebut bisa kita saksikan dengan panca indera kita, au ghaba anna, ataupun tersembunyi dari kita, gaib, enggak bisa kita saksikan, enggak bisa kita barakallahu fikum cerna dengan akal kita, atau enggak bisa kita saksikan. Wa sawa'un adraknahu bi ukulina au lam nudrikhu. Dan sama saja perkara-perkara yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bisa dicerna oleh akal-akal kita ataupun tidak. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sungguhnya kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq, dengan membawa kebenaran. Basyiron wa nadhiron, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak ditanya untuk mempertanggungjawabkan tentang orang-orang penghuni neraka jahim. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan beliau tidak bertanggung jawab tentang orang-orang yang mengingkari risalah yang beliau bawa. Kata beliau selanjutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa qad dzakara al-muallifu min dzalika umuran. Dan al-muallif yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan dari perkara-perkara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa perkara. Al-amrul awal, Al-Isra wal Mi'raj. Perkara yang pertama adalah Isra Mi'raj. Barakallahu fikum. Kita harus mengimaninya, karena ini adalah berita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-Isra lughatan as-sayru bi syakhsi lailan. Secara bahasa Isra itu adalah perjalanan dengan seseorang di waktu malam. Perjalanan dengan seseorang di waktu malam. Wakila bimakna saro. Dan ada yang berpendapat Isra itu maknanya saro, melakukan perjalanan di waktu malam. Saro. Sehingga ketika Isra perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, itu di waktu malam. Secara bahasanya demikian. Adapun syara'an wa syara'an, secara syariat, Sayru Jibrila bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Secara syariat adalah perjalanan Malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, subhanalladzi, ini bentuk ta'adub, beradab ketika menyebutkan suatu perkara yang besar. Kita diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini untuk beradab ketika menyebutkan perkara-perkara yang besar dengan bertasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Lailan, di waktu malam. Kalimat atau kata abdihi, abdun, ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam isra'nya dengan badan dan ruh. Barakallahu fikum. Dikatakan abdu, al-abdu itu dimutlakkan alal badan waruh. Itu dikatakan abdun. Maka mayit tidak bisa dikatakan abdun. Sudah jadi mayit, jenazah. Dikatakan abdun itu ketika pada diri abad hamba tersebut ada ruh, ada badannya. Itu abad. Kalimat bi'abdi ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya beliau Isra Mi'raj dengan ruh dan badannya, badan dan ruh, karena al-abdu itu dimutlakkan untuk ruh dan badan sekaligus. Taib, maksudnya zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa, al-ayah surat al-isra ayat yang pertama. Ini isra, dalilnya sangat jelas dari kitabullah. Sehingga barang siapa yang mengingkari tentang adanya Isra, berarti dia telah mengingkari kitabullah. Maka konsekuensinya, barakallahu fikum, konsekuensinya membahayakan, bisa kufur dia. Karena menentang kitabullah. Dalilnya kitabullah selain juga dari sunnah. Qala rahimahullah wal mi'raj lughatan al-alatu allati yu'raju biha. Mi'raj secara bahasa adalah alat yang digunakan naik padanya. Alat untuk naik itu mi'raj. Wahia al-mis'at, dan dia adalah mis'at, alat untuk naik. Wa syar'an, ada mencara syariat, as-sulamu alladhi urija bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ardi ila sama. Mi'raj secara syariat adalah tangga, sulam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik padanya dari bumi menuju langit. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wan najmi idha hawa, berdasarkan firman Allah ta'ala, wan najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ila qalihi laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi bintang ketika terbenam, tidaklah sahabat kalian, teman kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, dhalla wa ma ghawa, tersesat, tidak pula beliau itu keliru. Ila qalihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam melihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu di langit, melihat jannah wan nar dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi berkaitan dengan dalil mi'raj dari nas kitabullah ini enggak sharih, enggak jelas bahwasanya itu adalah mi'raj. Cuma di sini disebutkan laqad ra'a min ayati rabbil kubra, sungguh beliau melihat tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka ketika seorang mengingkari tentang mi'raj, ingat mi'raj, kalau Isra tadi ada dalilnya dari kitabullah. maka ditegakkan hujah baginya tentang dalil dari al-hadis. Kalau mengingkari, ya sudah, karena sudah sampai hujah. Barakallahu fikum. Maka bisa terjatuh kepada kekufuran. Wa kana fi lailatin wahidatin 'indal jumhur. Dan Isra Mi'raj itu terjadi pada satu malam. Menurut pendapat mayoritas para ulama. Mengapa Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan demikian? Karena di sana ada pendapat yang lainnya. Barakallahu fikum, ada terjadi dua kali. Barakallahu fikum, terjadi ketika sadar, terjadi yang kedua ketika tidur. Barakallahu fikum. Ada juga mengatakan terjadi dua kali. Terjadi setelah sebelum beliau diutus menjadi nabi, yang kedua terjadi setelah beliau diutus. Ada yang berpendapat tiga kali. Tapi pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan inilah yang benar, terjadi sekali di waktu malam. Ini barakallahu fikum sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad juz 3 halaman 42. Was-shawab, kata beliau, was-shawab alladhi 'alaihi a'immatun naqli, yang di atasnya para imam-imam ahli hadis, ya, imamun naqli, orang-orang yang menukilkan hadis, ya, yang padanya imam-imam ahlul hadis berpendapat, annal isra kana marratan wahidatan, bahwasanya al-isra itu terjadi satu kali, bi Makkata ba'dal bi'tsati, di Makkah terjadinya setelah beliau diutus sebagai nabi. Diutus sebagai nabi, sehingga apa, terjadi fi lailatin wahidah, sekali di waktu malam. Walil ulama'i khilafun mata kanat, dan para ulama juga berbeda pendapat kapan terjadinya. Fayurwa bisanadin mungkotiin, dan diriwayatkan dengan sanad yang terputus, tidak nyambung, menunjukkan apa, kelemahan riwayat tersebut. An ibni Abbasin wa Jabirin radhiyallahu anhum, dari sahabat Ibnu Abbas dan juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Annaha Lailatul Itsnain Atsani Asyara min Rabiul Awal, bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Walam yu'ayyina as-sannata, dan keduanya yaitu Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah tidak menentukan tahunnya. Tidak menentukan apa tahunnya, kapan terjadinya, tahun berapa. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Pendapatnya Ibnu Abbas dan Jabir ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Kalau diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, maka kemungkinan dalam Al-Musannaf, karena Imam Ibnu Abi Syaibah punya karangan yang namanya Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Itu pendapat yang pertama. Wa yurwa ani Zuhri wal Urwah, dan diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Urwah. Zuhri tabi'in, Urwah juga tabi'in. Kalau tadi Ibnu Abbas dan Jabir sahabat, ini Az-Zuhri dan Urwah. Az-Zuhri namanya Muhammad bin Muslim Abu Bakar Az-Zuhri. Annaha qabla al-hijrah bisanah, bahwasannya Isra itu terjadi setahun sebelum hijrah. Rawahul Baihaqi, dan itu pendapatnya Zuhri dan Urwah, itu diriwayatkan Al-Imam Baihaqi. Fatakunu fi Rabi'il Awal wa lam yu'ayyina lailah. Kalau begitu, kalau mereka berdua menetapkan Isra Mi'raj itu terjadi setahun sebelum hijrah, maka terjadinya pada bulan Rabiul Awal, dan keduanya tidak menta'yin, tidak menentukan malamnya. Apa itu malam Senin, malam Selasa, tidak menentukan. Wa qala Ibnu Sa'din wa ghairu, dan itu adalah pendapatnya Ibnu Sa'd dan juga yang lainnya. Terjadi setahun sebelum hijrah, pada bulan Rabiul Awal. Tahunnya wallahu a'lam. Pasnya apa? Wa jazama bihi Nawawi, dan pendapat tersebut warakallahu fikum dipastikan oleh Al-Imam Nawawi, kepastian terjadinya Isra pada setahun sebelum beliau hijrah. Wa yurwa ani Suddi, pendapat yang lainnya, kapan terjadinya Isra? Anna qabla al-hijrati bi 16 syahrun. Wasanya Isra Mi'raj terjadi 16 bulan sebelum hijrah. Iya. 16 bulan berarti setahun lebih sekian bulan. Iya. Barakallahu fikum. Lebih dari 4 bulan. Rawahul Hakim. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Fatakunu fi dzilqa'dah. Kalau 16 bulan sebelum hijrah, maka terjadinya pada bulan dzilqa'dah. Wakila qabla al-hijrati bi 3 sinin. Ada yang berpendapat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wakila bi 5, ada yang berpendapat 5 tahun sebelum hijrah. Wakila bi 6, ada pendapat pula 6 tahun sebelum hijrah. Al-muhim, yang terpenting adalah bahwasannya Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Iya. Yeah. Tentang tepatnya waktunya wallahu alam, karena ada perbedaan pendapat. Iya. Barakallahu fikum. Ya, bahkan yang dikuatkan Al-Imam Nawawi apa tadi? Rabiul Awal. Masyarakat taunya apa? Rajab. Kita taunya apa? Mungkin Rajab yang sering disebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa kana yaqadhatan lamanaman, dan Isra Mi'raj itu terjadinya dalam keadaan sadar. Lamanaman, bukan ketika tidur. Li'anna Quraisyan akbarathu wa angkarathu. Dikarenakan orang-orang Quraisy menganggap besar dan mengingkarinya. Masa? Semalam sudah sampai Baitul Maqdis, padahal kalau dalam perjalanan mereka bisa pakai berbulan-bulan ya, sebulan atau sebagaimana, itu kok semalam saja. Walau kana manaman lam tungkirhu li'anna la tungkirul manamat. Kalau seandainya itu adalah dalam keadaan tidur beliau melakukan Isra dan Mi'rajnya, niscaya orang Quraisy tidak akan mengingkarinya. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak pernah akan mengingkari al-manamat, mimpi seseorang. Barakallahu fikum. Wa kisahtuhu, adapun kisahnya, barakallahu fikum, anna Jibrila amarahullahu ayusriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitil maqdis ala al-buraq. Bahwasannya Jibril alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau, untuk memperjalankan, berjalan di malam hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Baitul Maqdis alal Buraq, dengan menaiki al Buraq. Kenapa dinamakan Buraq? Disebutkan li sur'atiha kalbarki, karena begitu cepatnya seperti kilat. Li sur'atiha kalbarki, karena cepatnya bagaikan kilat. Dan buruk ini adalah ad-dabah. Barakallahu fikum. Wasatun, hewan tunggangan yang pertengahan antara barakallahu fikum khimar dan bigal. Bigal itu keturunan kuda dan khimar. Jadi lebih besar daripada khimar. Yeah. Akbar minal khimar dunal bagel. Lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bigal. Mengapa dinamakan buruk? Tadi sudah disebutkan. Lisur'atiha kalbarki. Karena cepatnya bagaikan kilat. Ini dinamakan buruk. Thumma ya'ruju bihi ila samawati al-ula sama'an sama'an. Kemudian Jibril naik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju langit-langit yang tinggi, langit demi langit. Hatta balagha makanan sami'a fihi sarifal aklam. Hingga beliau sampai pada satu tempat yang bisa beliau bisa mendengar padanya sarifal aklam. Yeah. Bunyi pena. Barakallahu fikum. Sariful aklam itu saitul aklam indal kitabah. Bunyi suara pena ketika menulis. Itu namanya sarif bahasanya. Wa faradallahu alaihi salawatul khams. Wa faradallahu alaihi as-salawati al-khams. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada beliau solat lima waktu. Wa tala'a 'alal jannati wan nar. Dan beliau melihat jannah dan neraka. Wa tasala bil anbiya'i wal al-kirami. Dan beliau bertemu dengan para nabi-nabi yang mulia. Wa shalla bihim imaman. Dan beliau salat mengimami mereka. Ini terjadinya di mana? Baitul Maqdis. Apakah terjadi sebelum Mi'raj atau sudah Mi'raj? Yeah. Wallahu a'lam. Al-muhim itu terjadi. Beliau mengimami para nabi di Baitul Maqdis. Yeah. Apakah para nabi itu datang dengan ruh dan jasadnya atau bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak dikhabarkan demikian. Al-muhim beliau menjadi imam. Yeah. Mengimami para nabi. Salat, ya, mengimami salat para nabi yaitu di Baitul Maqdis, ya. Tsumma raja'a ila Makkah fa haddatsa an-nas. Kemudian beliau kembali pulang ke Makkah lalu menceritakannya kepada manusia bima ra'a. Pada apa yang beliau lihat, ya. Maksudnya beliau melihat Baitul Maqdis. Beliau barakallahu fikum demikian dan demikian, ya. Melakukan mi'raj, melihat jannah dan nar. Fakadzabahu al-kafirun, maka orang kafir pun mendustakan beliau. Wasaddaqa bihil mu'minun, dan orang-orang mukmin membenarkan beliau, terutama As-Siddiqul Akbar yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa beliau dijuluki As-Siddiq? Dikarenakan beliau radhiyallahu anhu langsung membenarkan di saat-saat banyak orang yang mendustakan beliau. Ya. Barakallahu fikum. Wa taraddada bihi akharun, dan sebagian mereka, ya, dan yang lainnya ragu-ragu, bimbang terhadap beliau. Masa kayak gitu ya? Bimbang. Ya. Barakallahu fikum. Ini perkara pertama dari as-sam'iyat, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa min dzalika, dan di antara perkara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna malakal mauti lamma jaa ila Musa alaihi salam. Bahwasanya malakul maut, ini penamaan yang sahih. Adapun malaikat pencabut nyawa dengan dinamakan Izrail, yeah, itu tidak sahih. Itu dari dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari Israiliyat, cerita atau riwayat-riwayat Israiliyat Bani Israil. Yeah, maksudnya malaikat pencabut nyawa itu ada Izrail. Tambahin kita sekolah dulu juga demikian. Yang benar adalah malakul maut. Ya. Sebagaimana dalilnya dalam surat As-Sajdah itu ya. Sebutkan lafaz jelas malakul maut. Ya. Annal malakal maut lamma ja'a ila Musa alaihi salam liyaqbidha ruhahu latamahu fafaqa'a aynahu. Di antara perkara yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam itu sahih adalah bahwasannya malaikat maut ketika mendatangi Nabiullah Musa alaihi salam untuk mencabut ruhnya, latamahu fafaqa'a aynah, maka Nabi Musa alaihissalam pun menamparnya sehingga tercungkil mata malaikat tersebut. Pakai akal, wah masa malaikat kalah dengan manusia misalnya. Itu kalau akalmu. Tapi ini sahih dari Rasulullah SAW. Iya, tidak ada tempat masuk bagi akal seorang. Akal itu tugasnya apa? Tafakkur, ya, memikirkan. Iya. Ta'akul, mencerna. Tadabur, meresapi. Ya, memikirkan. Faraja ila rabbihi ta'ala faradda alaihi aynahu. Maka malaikat maut tersebut kembali kepada Rabbnya Allah tabaraka ta'ala. Kemudian Allah pun mengembalikan matanya yang tercungkil tadi. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-amr tsani, perkara yang kedua dari sam'iyat, maji'u malakil maut ila Musa, di sini tertulis sallallahu alaihi wasallam, ya alaihi salam, datangnya malaikat maut kepada Musa alaihi salam. Ja'a malakul mauti bi surati insanin ila nabiyillah Musa alaihi salatu wassalam. Malaikat maut datang dalam bentuk manusia kepada Nabiullah Musa alaihi salam liyaqbidha ruhahu. Untuk apa? Untuk mencabut ruhnya. Falatama Musa fafaqa'a 'ainahu. Fafaqa'a 'ainuhu. Maka Nabi Musa AS pun menamparnya sehingga mata malaikat tersebut tercungkil. Barakallahu fikum. Tabiat manusia mau dicabut nyawanya, mau dibunuh, ya, otomatis sama membela diri. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan kekuatan Nabi Musa, tamparannya sangat keras. Bahkan dalam surat awal Qasas, ya, beliau sekali pukul ya pada Kipti langsung meninggal. Faraja al-malaku ilallahi waqala. Maka malaikat maut tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Engkau wahai Allah mengutus aku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati. Faradallahu alaihi aynah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mata malaikat tersebut. Irji ilaihi, kembalilah engkau kepadanya. Wa kullahu, dan katakanlah kepadanya, kepada Nabiullah Musa, yadau yadau ala matni thawrin, hendaklah dia meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan thawr. Falau bima ghatta yadahu bi kulli sya'ratin sana. Maka baginya untuk setiap barakallahu fikum, pada apa beliau tutupkan di punggung sapi tadi, setiap bulunya dinilai setahun. Itu artinya umurnya segitu, umurmu itu yang ditutupi. Dikasih jatah oleh Allah SWT yang kau tutupi di bulu yang kau tutupi dengan tanganmu tersebut, bulu sapi jantan yang kau tutupi dengan tanganmu tersebut. Faqala Musa, thumma mada, kemudian apa setelah itu? Qala thummal maut, kemudian mati. Qala fal'an, maka sekarang sajalah. Kalau akhirnya juga mati, walaupun umurnya panjang, maka Nabiullah Musa mengatakan apa? Fal'an, maka sekarang sajalah. Fasa'alallahu ayyudniyahu minal ardil muqaddasati. Maka beliau Nabiullah Musa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan beliau ke bumi yang disucikan, Baitul Maqdis. Iya. Ramyata hajar, sejauh lemparan batu. Iya, dekat Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falau kuntu thamma." Kalau seandainya aku di sana, di Baitul Maqdis maksudnya, "La ra'aitukum qabrahu." Niscaya aku akan perlihatkan kepada kalian kuburannya Nabi Musa alaihi salam. "Ila janibit tariq," yaitu di sisi jalan, ya di pinggir jalan, "indal kathibil ahmar," di sisi gundukan pasir merah. Ya. Yeah. Di sisi gundukan atau tumbukan pasir merah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, "Wa hadzal hadits tsabitun fi sahihain." Hadis ini, hadis tentang Nabiullah Musa memukul, menampar malaikat maut sampai tercungkil matanya, itu sahih. Iya. Tsabit disebutkan dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. "Wa inna ma atsbatal muallif fil aqidah," dan hanya saja muallif Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkannya dalam akidah. Lumatul i'tiqad, pembahasan tentang akidah. "Li'anna ba'dal mubtadi'ah angkarahu," dikarenakan sebagian ahli bid'ah mengingkarinya. Wah, enggak mungkin. Maka barakallahu fikum dijadikan oleh para ulama isi kitab akidah untuk membedakan kelompok-kelompok sesat yang mengingkarinya. Yeah. Seperti pula al-maswa ala khufain, ya, mengusap khuf. Itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah karena sebagian ahli bid'ah mengingkari adanya al-maswa ala khufain. Iya. Yeah. Seperti orang-orang Syiah. Iya. Yeah. Maka mereka menyebutkan dalam kitab-kitab akidah padahal secara pembahasan fikih, tatkala mereka ada yang mengingkari, maka dibahas oleh para ulama untuk membedakan dengan para pengikut hawa nafsu ahli bid'ah. Yeah. Mu'allilan dzalika bi anna yamtani wa anna Musa yaltimul malak. Mereka beralasan bahwasannya tidak mungkin Nabiullah Musa alaihissalam menampar seorang malaikat, yaitu malaikat maut. Masa manusia bisa menampar malaikat? Alasan pakai akal mereka. Wa naruddu alaihim, kita bantah mereka, "bi annal malaka ata Musa alaihissalam bi surati insan." Kita bantah mereka bahwasannya malaikat maut datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam dalam bentuk manusia. Yeah. "La ya'rifu Musa man huwa yatlubu minhu nafsahu." Dan Nabiullah Musa tidak mengetahui orang yang mau mencabut nyawanya, mau membunuhnya, yeah, mengambil nyawanya. "Famuqtada tabi'atil bashariyah ayyudafi al-matlub an-nafsihi." Maka yang ditunjukkan oleh tabiat manusia, dia akan membela diri ketika pengin diambil nyawanya. Ya. Bahasanya pengin dibunuh, membela diri. Ya. "Walau alima Musa anna malakun lam yaltimhu." Kalau seandainya Nabiullah Musa mengetahui malaikat itu adalah malaikat maut, bukan dalam bentuk manusia, niscaya beliau tidak akan menamparnya. Walidzalika istalama law fil marratitsaniyah Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabiullah Musa alaihissalam istalamalah, ya, menyerahkan diri kepada malaikat maut pada kedua kalinya. Hina ja'a bima yadullu annahu min indillah, ketika malaikat maut datang dengan membawa perintah yang menunjukkan perintah itu dari sisi Allah. Apa itu? Wa huwa i'ta'uhu muhlatan minas sinin, yaitu memberikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam batas waktu beberapa tahun. Biqadri ma tahta yadihi min sya'ri thawrin, seukuran bulu-bulu yang berada di tangan beliau dari bulu-bulu sapi jantan. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis tadi. Barakallahu fikum. Jadi kita bantah mereka apa? Karena malaikat maut datang dalam bentuk manusia. Secara otomatis refleksnya manusia ketika ingin diambil nyawanya membela diri. Karena manusia. Barakallahu fikum. Kalau seandainya datang dalam bentuk malaikat, dan itu warakallahu fikum diketahui oleh Musa alaihissalam ketika datang kedua kalinya bahwasanya malaikat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa pun alaihissalam pun pasrah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Warakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa min dzalika, dan di antara perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perkara yang ketiga yang disebutkan oleh mu'alif. Ashratus sa'ah mithlu khurujid dajjal, tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya dajjal. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berkata syarih atau mu'allik yang mentaklik kitab Ulumatul I'tiqad, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-amr ats-tsalits, perkara yang ketiga, asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ini perkara-perkara yang gaib yang kita tidak mengetahuinya kecuali dari berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asrat atau al-asrat jam'u syarat. Asrat itu jamak dari syarat. Ra-nya di fathah. Ini seperti kolam. Jamaknya apa? Aklam. Al-qalamu al-aklamu. Asyaratu al-asyaratu. Wa huwa lughatan al-allamah. Al-allamah. Dan syarat secara bahasa maknanya tanda. Ro'nya di fathah ya. Kalau ro'nya di sukun, syartun. Maknanya syarat. Jamaknya apa? Syurutun. Ini harus jeli. Beda harokat, beda makna. Bahasa Arab ya. Warakallahu fikum. Sebagian mereka ada yang memberikan contoh kan. Bar. Bur. Bir. Bir, kebaikan. Bar itu dataran, daratan. Bur itu gandum, bur. Beda harokat, beda makna. Hurufnya sama, bak sama rok. Barun, burun, birun. Ini juga sama, syarat. Kalau dia bacanya syartun, bukan tandanya apa, maknanya bukan alamah, tapi syarat. Maka ini syarat, maknanya adalah secara bahasa alamah. Wasa'ah lughatan al-waktu. Sa'ah secara bahasa maknanya waktu. Awil hadir minhu, atau yang ada dari waktu. Saat. Saat ini. Wal muradu biyahuna al-qiyamah, yang dimaksud dengan sa'ah di sini al-qiyamah, kiamat. Mengapa kiamat dinamakan sa'ah? Karena terjadinya sangat cepat, sesaat. Sehingga dinamakan sa'ah. Barakallahu fikum. Wa asratu sa'ati syar'an al-allamatu ad-dalatu ala qurbi yaumil qiyamah. Adapun asratu sa'ah, tanda-tanda hari kiamat secara syariat adalah tanda-tanda yang menunjukkan atas dekatnya hari kiamat. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat atau asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Falyanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'a asyratuha. Dan tidaklah mereka menunggu-nunggu melainkan hari kiamat itu datang kepada mereka baghtatan, secara tiba-tiba. Faqad ja'a asyratuha, dan sungguh telah datang asyratuha, tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda hari kiamat sudah ada. Barakallahu fikum. Wa dzakara al-mu'allifu min asratis sa'ah ma ya'ti. Dan mu'allif al-Imam Qudamah menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Ya. Yeah. Wa huwa lughatan sighatun mubalaghatun minad dajli. Dajjal secara bahasa itu bentuk mubalaghah, bentuk yang berlebih-lebihan dari ad-dajli. Ad-dajli itu apa? Huwa al-kadzib wa tamwih. Dajjal itu adalah kedustaan dan penipuan. Jadi kalau dinamakan dajjal, sangat pendusta, sangat penipu. Iya. Artinya kerjaannya berdusta dan menipu. Iya. Sighah mubalaghah, dari kedustaan. Iya. Dinamakan dajjal. Wa syara'an, adapun secara syariat, rajulun mumawahun yakhruju min akhiriz zaman yadda'ir rububiyah. Secara syariat, laki-laki pendusta, penipu, mumawah, yang akan keluar pada akhir zaman, yadda'ir rububiyah, yang mengaku sebagai Rob, sebagai Tuhan. Wa khuruju thabitun bisunnati wal ijma', dan keluarnya dajjal itu ditetapkan berdasarkan sunnah, hadis dan ijma. Ijma kaum muslimin, yaitu dalil yang menunjukkan akan keluarnya dajjal itu berdasarkan as-sunnah dan ijma. Mengapa tidak disebutkan dalam kitabullah dalam keadaan tanda-tanda lainnya yang lebih ringan dari tanda hari kiamat, seperti keluarnya dabbah, itu disebutkan dalam kitabullah. Dajjal kalau enggak disebutkan oleh mereka, para ulama, ya, untuk lihtiqarihi, untuk meremehkan dajjal. Ya, dajjal tidak sampai disebutkan dalam kitabullah, perkaranya diremehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ini fitnah yang besar. Ya. Barakallahu fikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Mengapa dinamakan al-masih? Dikarenakan apa? Li'anna ihda aynaihi mamsuhatan, dikarenakan salah satu matanya mamsuhah, terhapus, yaitu picak, ya, akwar. Maka dinamakan al-masih. Beda julukan al-masih untuk Nabiullah Isa alaihi salam. Yeah. Beliau dijuluki Al-Masih, sebagian mereka para ulama mengatakan yamsahu al-marid atau adda fayabra. Beliau mengusap orang yang sakit maka sembuh orang tersebut. Maka disebut Al-Masih. Adapun Dajjal karena mamsuh. Ya, ihda ainaihi mamsuha. Salah satu dari matanya terhapus alias akwar, picak. Ya. Sebagian mereka juga berpendapat li'an nawyam sahul ard, karena kan Dajjal itu menyapu bumi. Ya. Semua bumi beliau lewati kecuali Makkah dan Madinah. Taib. Wa'udzu bika min fitnatil mahya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup. Ya. Wal mamat, dan fitnah setelah kematian, yaitu fitnatul qabr di antaranya. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yata'awadzu minhu fis shalah, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya ketika salat, yaitu dari Dajjal. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Dengan dalil ini tadi, sebagian para ulama menghukumi wajibnya membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya, dalam satu riwayat ya, wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnah wa min syarri fitnatil masiqid dajjal. Dalam riwayat Muslim ini, wa a'udzubika min fitnatil masiqid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini warakallahu fikum, hukumnya wajib. Dalilnya apa? Qulu. Perintah dari Rasulullah. Iya. Yeah. Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu hukumnya apa? Wajib. Qulu. Walaupun jumhur para ulama berpendapat doa setelah tasyahud, yaitu setelah solawat kepada Nabi, ya. Yeah. Tasyahud kemudian solawat, kemudian doa, termasuk doa ini hukumnya sunnah, itu pendapat mayoritas para ulama. Tapi untuk kehati-hatian kita harus membaca ini, karena sebagian ulama berpendapat wajibnya. Yang kalau ditinggalkan dengan sengaja, enggak sah sholatnya. Iya. Yeah. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang tabi'in, Tawus bin Kaisan, ketika menanya anaknya, apakah engkau membaca doa ini? Tidak. Maka beliau Al-Imam Tawus memerintahkan putranya untuk mengulangi sholatnya tentang doa ini. Qala rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa ajma'al muslimuna ala khurujihi, dan kaum muslimin sepakat akan keluarnya Dajjal tersebut. Wa qissatuhu, kisahnya adalah annahu yakhruju min tariqin baina Syam wal Iraq, bahwasanya Dajjal itu keluar dari jalan antara Syam dan Irak. Fayadu'un nas ila ibadatihi, dia mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Fa'aktharu man yadba'uhu al-yahud wan nisa wal a'rab, maka mayoritas orang yang ikut mengikuti ajakan Dajjal tersebut adalah orang-orang Yahudi. Maklum mereka orang-orang kufar. Wan nisa, karena lemahnya akal para wanita. Iya. Yeah. Katakan Rasulullah apa? Naqis satu akal wa din. Kurang akal dan agamanya. Iya. Yeah. Wal a'rab, dan orang-orang Arab pedalaman. Iya, yeah. Karena jauhnya mereka dari ilmu, dari peradaban. Iya. Yeah. Sehingga mereka tertipu. Fayattabi'u sab'una alfan min Yahudi Asfahan, dan Dajjal ini diikuti oleh 70 ribu dari orang-orang Yahudi Asfahan. Asfahan ini daerah di Iran. Yeah. Asfahan atau pakai Asbahan, itu nama satu tempat di Iran sana. Yeah, kalau antum pernah mendengar nama Abu Nuaim Al-Asbahani, pakai bak, boleh juga dengan Al-Asfahani, itu daerah di Iran. Fayasiru fil ardi kulliha. Maka Dajjal ini berjalan di bumi seluruhnya. Kal ghaith, bagaikan hujan. Istadbarat hurrih, yang diikuti oleh angin. Ya, saking cepatnya. Hujan diikuti oleh angin. Ya. Seperti itu gambarannya. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Fayum fayum fayum naumin huma, dan dia Dajjal terhalang dari Makkah dan Madinah. Wa muddatu arbauna yawman, yawmun kasanah, wa yawmun kasyahrin, wa yawmun kajum'ah, wa baki ayami kal'adah. Dan lamanya Dajjal di muka bumi ini selama 40 hari. Satu hari pertama, barakallahu fikum, kasanah, seperti satu tahun. Barakallahu fikum. Wa yaumun kasyahrin, dan satu hari yang kedua lamanya seperti satu bulan. Wa yaumun kajum'ah, dan satu hari yang berikutnya, yang ketiga, seperti sejumat, yaitu sepekan. Wa bagi ayami kal'adah, dan sisa-sisa hari yang lainnya seperti biasanya, yaitu 24 jam. Barakallahu fikum. Bagaimana kata para sahabat ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya satu hari itu lamanya satu tahun? Ya Rasulullah, apa yang ditanyakan para sahabat? Yaitu tentang sholat. Bukan bertanya, ya Rasulullah, Dajjal itu warnanya apa? Pertanyaan enggak mutu. Ya Rasulullah, enggak, tapi yang ditanyakan apa? Kalau menemui hari tersebut, sholatnya bagaimana ya Rasulullah? Lihat, para sahabat cerdasnya mereka, barakallahu fikum, ketika dalam kondisi demikian, maka suruh mengkiaskan. Ya, tidak dalam setahun sholat lima waktu saja, tapi suruh mengkiaskan lamanya tersebut. Sehingga kalau kita ingin beri pertanyaan, satu hari sholatnya bisa beberapa kali, ratusan kali. Lima kali, kali 300, tahun berapa? 360-an ya. Seribuan kali. Hari apa itu? Hari ketika Dajjal di muka bumi. Kalau ingin bikin pertanyaan. Barakallahu fikum. Para sahabat apa? Menanyakan hal tersebut. Barakallahu fikum. Wa huwa a'war al-ain, dan Dajjal ini picak matanya. Maktubun baina ainaihi kaf fa ra, yaqra'ul mu'minu faqat. Tertulis di antara kedua matanya huruf kaf, fa dan ra. Yaqra'ul mu'minu faqat, yang bisa dibaca oleh orang yang beriman saja. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasannya ahlu ta'ah, orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang yang beriman, itu barakallahu fikum diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah. Bisa mengetahui fitnah, bisa membaca diantaranya kafara yang tertulis di dahi atau diantara dua matanya Dajjal. Selain mukmin gak bisa baca. Maka ini asungan untuk kita, barakallahu fikum, senantiasa jangan sampai futur. Jangan sampai melemah, terus semangat supaya mendapatkan hidayah dari Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa membedakan kebenaran dan kebatilan, kesesatan dan petunjuk, dan seterusnya. Walau fitnatun azimah minha ano ya'murus sama fatumtir, dan Dajjal itu memiliki fitnah yang sangat besar, diantaranya Dajjal memerintahkan langit untuk hujan, fatumtir, maka turunlah hujan. Tentunya dengan izin Allah, bukan Dajjal menurunkan. Sebagai bentuk ibtila, ujian bagi para hamba-hambanya. Wal ardo fatumbit, dan merintahkan bumi untuk tumbuh, maka tumbuhlah bumi tersebut. Tadinya kering, Dajjal mengatakan untuk tumbuh, tumbuhlah bumi tersebut subur. Mahu jannah wan nar, dan bersamanya ada surga dan neraka. Fajannatu narun wa naru jannah, surganya Dajjal itu hakikatnya neraka. Dan nerakanya Dajjal itu adalah surga. Iya. Hadhara minhu Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya dari Dajjal dengan sabdanya, "Man sami'a bi falyan'an." Barang siapa mendengar Dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Di sini dijadikan oleh para ulama untuk menjauhi fitnah. Iya. Walaupun hadisnya berkaitan dengan Dajjal, tapi ini barakallahu fikum juga berlaku untuk fitnah secara umum. Man sami abi, barang siapa mendengarnya, mendengar Dajjal, falian aan. Jangan sok mentang-mentang, saya sudah tahu mana Dajjalnya. Perintahnya apa? Falian aanu. Iya, hendaklah dia menjauh darinya. Wa man adraka falyaqra alai fawatih suratil kahfi au bi fawatih suratil kahfi. Barang siapa menjumpainya, dia tidak pengin menjumpai tapi ternyata jumpa, maka bacakanlah kepadanya pembuka surat Al-Kahf atau awal-awal atau pembuka surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf dalam riwayat lain dengan khawatim, ya. Akhir-akhir penutup surat Al-Kahfi. Yeah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. InsyaAllah sampai di sini dulu. Yeah. Semoga bermanfaat tentang pembahasan As-Sam'iyah. Sampai pada Asratus Sa'ah baru dibaca yang pertama, yaitu tanda-tanda kiamat keluarnya Dajjal. Yeah. Warakallahu fikum. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkannya dan mengimani apa yang sudah kita pelajari berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.